pembahasan tentang usulul dakwah as-salafiyah, prinsip-prinsip ad-dakwah as-salafiyah. Kita masih pada prinsip yang pertama, yaitu al-ihtimamu wal-inayatu bitolabil ilmi syar'i wat-tafaquh fid-din. Ad-da'wah as-salafiyah memiliki perhatian yang serius dalam masalah tolabul ilmi syar'i, dalam masalah menimba ilmu syariat, serta mendalami salafiyah dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Sementara kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalan ini, andai kata mereka mempelajari agama, itu hanya sambil lalu. Mempelajari akidah dengan skema-skema hanya sehari dua hari setelah itu, ya, seorang diajari politik. Mempelajari agama sebatas bagaimana seorang itu baik akhlaknya dengan masyarakat, ya, sementara tidak mengerti tentang at-tauhid. Ini diantara keistimewaan ad-da'wah salafiyah, mempelajari ilmu agama yang sumbernya Al-Kitab wa Sunnah, di atas pemahaman salaf umat ini. Sehingga barakallahu fikum, orang yang ingin atau orang yang katanya mengikuti jalannya salaf, ya seperti ini seharusnya. Kembali kepada ma'had-ma'had ad-sunnah yang dikaji padanya Al-Kitab wa Sunnah. Tidak minder mempelajari agama, ya. Tidak minder, ya, kalau misalnya seorang, nanti gimana kamu tidak punya titel dan sebagainya. Subhanallah. Ya. Seorang atau masing-masing manusia akan menghadap Allah sendiri-sendiri. Yang ditanyakan oleh Allah bukan titelnya wal kekayaannya. Yang menyelamatkan seorang dari azab Allah adalah takwanya. Dan takwa tidak akan mungkin terwujud tanpa ilmu agama. Tanpa kita mempelajari ilmu syariat ini, kita enggak akan mungkin selamat di dunia ini. Dan enggak akan mungkin selamat di akhirat nanti. Contoh dalam sejarah. Seperti disebutkan dalam hadis yang masyhur tentang kisah 99 orang yang dia membunuh. Ya, membunuh orang sampai 99 orang. Kemudian dia ingin bertobat. Insaf. Dipertemukan dengan seorang ahli ibadah, tapi dia jahil. Ahli ibadah, tapi dia tidak ngerti persis tentang agama. Ahli ibadah tadi mengatakan, kamu telah membunuh sekian banyak nyawa, tidak ada tobat bagi kamu. Orang tadi marah, kemudian dipenggalah ahli ibadah ini, genap menjadi 100. Dia mati, karena apa? Bodohnya. Dengan fatwanya menjadikan orang yang tadinya ingin tobat kemudian apa? Ya. Terhalangi. Namun karena orang ini yang ingin tobat, betul-betul ingin membersihkan dirinya dari dosa, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dia kepada orang yang alim. Di sini ada faedah. Orang yang benar-benar ingin meniti manhaj yang benar, jalan yang benar dengan tulus dan mencari, insyaallah Allah akan, ya, sampaikan dia kepada jalan yang lurus. Tapi orang yang bermain-main dalam beragama, ya, orang yang katanya ingin mencari al-haq tapi dia tidak serius, ya tidak akan sampai kepada tujuan. Allah tidak akan menyanyiakan orang yang memang tulus untuk mencari kebenaran. Ya. Kalau memang kebenaran yang dia cari dan dia sungguh-sungguh dalam mencarinya, Allah akan, ya, mewujudkan harapannya. Ya. Karena Allah mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh meniti jalan kami, niscaya kami akan tunjuki jalan kami. Orang yang benar-benar ingin ngerti jalan Allah dan sungguh-sungguh, Allah akan tunjuki. Ya. Kemudian dia datang kepada seorang alim dan dia mengatakan, saya telah membunuh 100 nyawa. Saya ingin bertobat, masihkah ada pintu tobat bagi saya? Kata ya orang alim tadi, siapa yang bisa menghalang-halangi kamu dari bertobat pada Allah? Tapi pergilah kamu dari kampung halamanmu, karena kampungmu orang-orang yang jelek, pergi ke kampung sebelah, beribadah pada Allah di sana dengan orang-orang saleh. Orang yang alim itu bukan hanya nasihati, orang yang alim itu memberikan solusi. Karena orang yang bertobat dari kemaksiatan, orang yang ingin ya selamat manhaj dan akidahnya, jangan terus gabung dengan orang-orang yang menyimpang. Gak akan kuat dia karena banyaknya syubhat, banyaknya ya ajakan kepada kejelekan. Orang dia misalnya kebiasaannya minum khamr, kemudian dia sekarang bertobat, tapi dia masih bergabung dengan teman-teman lama ya. Sulit dia. So, saat dia diajak oleh temannya, gak kepenak ya kan. Pekewuh. Kalau gak minum, akhirnya terjumus lagi. Orang kalau sudah tobat, itu benar-benar tobat. Jauhi tempat-tempat yang sekiranya dia itu nantinya akan kembali lagi. Ya. Kalau ini maksiat, bagaimana kalau pemahaman yang menyimpang? Gak usah iman-iman, tinggalkan. Tempat rumah yang itu mungkin kita akan apa? Terkotori prinsip kita, manhaj kita. Ya. Pergi ke daerah yang di situ kita bisa istiqomah menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mulk, ketika menjelaskan penyesalan orang-orang musyrik, penyesalan orang-orang kafir dalam api neraka. Mereka mengatakan, lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andai kata dahulu kita di dunia mau mendengar, mau memahami, tentu kita tidak akan seperti ini nasibnya masuk ke dalam neraka. Mereka menyesal, kenapa di dunia dulu saya tidak mau mempelajari agama Allah. Tidak mau mendengar kebaikan, tidak mau memikirkan ya kebenaran. Tapi penyesalan yang tidak akan ya ada gunanya. Intinya bahwa kita tidak akan mungkin selamat di dunia dan di akhirat tanpa kita mempelajari agama ini. Sehingga jangan kemudian kita jadikan menimba ilmu agama itu hanya sambilan. Popok ini. Orang keluar dari rumah, ya, bahkan sebelum keluar dari rumah, dia sudah mengilmui. Lihat Rasulullah SAW menuntunkan orang yang keluar dari rumah, dia membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Ketemu saudara kita, kita ucapkan salam, assalamualaikum. Ketika kita misalnya jual beli, kita ngerti hukum ini, jual beli yang boleh, ini yang gak boleh. Jadi butuhnya kita kepada ilmu sebanyak nafas yang kita butuhkan. Adapun butuhnya kita kepada makan dan minum, ya sehari cuma berapalah ya. 4 kali makan kan kenyang kan. Tapi butuhnya kita kepada ilmu sebanyak nafas yang kita butuhkan. Ya, gak ada rampungnya. Ya, gak ada habis-habisnya. Padahal kalau seluruh waktu kita, kita curahkan untuk ilmu, ilmu akan datang kepada kita hanya sebagian. Lalu bagaimana kalau kita menimba ilmunya hanya sekedar sambil lalu, sampingan. Ya. Seperti itu. Sehingga ini diantara perbedaan dakwah as-salafiyah dengan dakwah-dakwah yang lainnya. Ya. Mungkin kalau dakwah-dakwah yang lainnya mereka, Masya Allah, menurut manusia, ini sekolah modern, ya kan? Sampai perguruan tinggi, ya. Apakah sekolah-sekolah seperti itu bisa mencetak seorang muslim yang taat pada Allah SWT, mengerti tentang ya hukum-hukumnya ringan dululah sebelum yang berat, hukum ya cara tata cara berwudu, tata cara sholat. Sungguh kita telah melalui jenjang pendidikan ya yang formal, yang mungkin kebanyakan dari kita juga sudah merasakan seperti itu. Kadang kita iri, anak kecil umur 5 tahun, Masya Allah dia sudah hafal 5 juz. Lah kita sudah tua kayak gini, jangankan 5 juz, 5 surat aja lupa-lupa. Ya. Anak kecil ngerti tata cara wudhu yang benar, lah kita ngerti agama sudah dewasa seperti ini. Ketinggalan. Ya. Ketinggalan. Dunia ini akan kita tinggal. Seberapapun harta yang kita miliki, seperti apapun pangkat yang kita sandang, akan kita tinggal. Karena orang yang mati, orang yang meninggal, ia mengiringi dia ke kuburannya itu tiga. Keluarganya akan ngantar dia ke kuburannya, hartanya akan ngantar dia ke kuburannya, hartanya mungkin kendaraannya dipakai untuk ngantar dia, atau para pelayat, ya kan? Atau mungkin budaknya atau pembantunya. Dan amalannya, yang tersisa hanya satu, dan yang dua akan pulang. Yang akan terus bersama dia di alam kubur, di gelapnya kuburan, di sempitnya kuburan adalah amalannya. Sehingga jangan sampai terlewat satu hari pun tanpa kita menimba ilmu agama. Jangan dijadikan bahwa menimba ilmu agama ini hanya sekedar untuk menghabiskan waktu luang. Ah, daripada nganggur, mumpung apa namanya, ya ada waktu apa namanya, luang, jangan seperti itu. Jadikan bahwa menimba ilmu agama adalah perkara yang harus ya menuntut kita untuk apa namanya harus mencarinya. Nah. Kemudian ada kisah yang bagus sekali dari kisah salaf umat ini yang menunjukkan bahwa ilmu itulah yang menyelamatkan seorang dari fitnah. Allah SWT berkehendak terjadi fitnah waktu itu di akhir-akhir masa Al-Khulafa Ar-Rasyidun, di mana terjadi perselisihan antara sebagian orang, sebagian muslimin, orang Kufah dengan orang Syam waktu itu. Maka para sahabat pun merasa tertuntut untuk memperbaiki kondisi, ya kan? Maka Aisyah, Az-Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah dan beberapa sahabat ingin berangkat ke Kufah, ingin menemui Khalifah Ali. Tujuannya tidak ada, tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk memperbaiki kondisi. Hanya saja waktu itu yang memimpin rombongan itu Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakrah yang waktu itu hidup dan mengalami dan mengetahui yang seperti itu, beliau tidak menitik beratkan dari sisi ini kan tujuannya kan islah, perbaikan, bukan. Itu sudah jelas karena sahabat itu tujuannya baik. Tapi ketika ini keliru, ada kekeliruan, ini akan timbul sesuatu yang tidak baik. Karena yang memimpin rombongan waktu itu siapa? Aisyah. Ya kan? Maka Abu Bakar teringat dengan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, la yuflihu qaumun walau amrahum imra'atun. Tidak akan beres satu kaum yang dipimpin oleh wanita. Kisahnya waktu itu di Persia, ya. Raja Kisra terbunuh. Terjadi perebutan kekuasaan. Kemudian Kisra terbunuh. Dibunuh oleh anaknya sendiri, oleh Shirwai. Kemudian yang menggantikan posisi Kisra, Raja Persia, adalah putrinya. Putrinya, perempuan berarti kan. Ar-Rasul alaihi wasallam mengatakan seperti itu. Ar-Rasul mengatakan, la yuflihu qaumun walau amrahum imra'atun. Tidak akan ya beruntung satu kaum yang dipimpin oleh wanita. Abu Bakrah tahu hadis ini. Dan hadis ini tidak hanya terarah kepada masalah kepemimpinan Kisra saja yang ada di Persia, tapi hadis ini hadis umum. Maka Abu Bakrah tidak ikut dalam rombongan itu. Yang rombongan itu akhirnya di Kufah terjadi ya perselisihan dan sampai terjadi pertumpahan darah karena adanya orang-orang jahat yang ingin merusak ya hubungan yang baik di antara kaum muslimin. Intinya Abu Bakrah selamat dari fitnah ini karena mengetahui apa? Mengetahui ilmu. Dan Aisyah setelah peristiwa itu dia menyesal dan kalau mengingat peristiwa itu beliau selalu menangis. Beliau selalu apa? Menangis. Seperti ini, orang yang baik itu bisa saja keliru. Orang yang baik bisa salah. Tapi mereka ketika sadar bahwa itu salah, mereka bertobat. Mereka itu kembali kepada jalan al-haq. Ini orang yang baik. Karena kita yakin para sahabat itu bukan orang-orang yang maksum. Tidak ada dari sahabat yang apa namanya terselamat dari kesalahan. Tapi mereka itu kebaikannya banyak. Yang andai kata mereka melakukan kejelekan akan tertutup dengan kebaikan yang banyak. Demikian pula mereka andai kata melakukan kesalahan segera bertobat kepada Allah. Karena apa? Ar-ruju'u ilal haqqi fadilah. Kembali kepada kebenaran itu kemuliaan. Ya. Bukan apa suatu kerendahan. Ya. Bukan kemudian, oh dulu saya jadi ustaz, sekarang saya misalnya bukan jadi ustaz, enggak boleh ngajar. Enggak seperti itu. Kalau tujuan kita ikhlas karena Allah, semuanya akan lewat. Khalid bin Walid kurang apa? Panglima perang di zaman Khalifah Abu Bakar. Ya, memimpin pertempuran bahkan dari zaman Nabi sudah memimpin. Ya, pertempuran. Tapi di zaman Umar, kepemimpinan dipegang oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Umar memberikan ya bendera komando kepada sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid menjadi istilahnya tentara biasa. Orang tadinya panglima menjadi tentara biasa kayak apa coba? Tapi apa kemudian Khalid bin Walid tidak mau berkontribusi memberikan yang manfaat bagi umat? Tetap dia berjuang. Orang yang ikhlas itu enggak peduli mau dijadikan panglima kah atau jadikan apa? Apa istilahnya? Ya prajurit kah? Tetap berjuang lillahi ta'ala. Tapi orang kalau yang tujuannya adalah pujian, tujuannya adalah sanjungan, berat banget yang seperti itu. Ini yang butuh ditata. Ya. Jadi ilmu agama itulah yang menyelamatkan kita dari kekeliruan. Kemudian ilmu agama ada dua macam. Ada yang wajib setiap person, setiap individu untuk mempelajarinya. Yang kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah dengan benar, kecuali dengan kita mempelajari hal tersebut. Ini sesuatu yang wajib. Dan di sana ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kewajiban yang dibebankan kepada setiap individu muslimin. Namun kalau ada sebagian muslimin sudah menjalankan, gugur kewajiban dari yang lainnya, itu fardu kifayah. Kalau fardu ain adalah kewajiban yang Allah bebankan kepada setiap individu dan masing-masing individu mengerjakannya. Contoh dalam ibadah sholat lima waktu, ini fardu ain. Adapun fardu kifayah contohnya adalah azan. Kalau sudah ada yang mengumandangkan azan, ya gugur kewajiban dari yang lainnya. Seandainya satu kampung sepakat, sudah kita sepakat tidak ada azan, kata ulama, kutilu, diperangi sampai mereka itu mau azan. Kalau ada mengatakan apa boleh memerangi muslimin? Duh. Memerangi itu harus membunuh. Memerangi sampai mereka itu mau mengumandangkan azan karena ini kewajiban syiar Islam yang besar. Bahkan kalau sampai tingkatan dia muslim tapi memberontak, melakukan ya pemberontakan, boleh sampai dibunuh. Ya. Jadi Kalau ada satu kampung kemudian sepakat untuk tidak mau mengumandangkan azan, maka mereka diperangi sampai mereka mau mengumandangkan azan. Walaupun ini fardu kifayah. Masyira al-ikhwa rahimakumullah. Wa amma tsani, adapun yang kedua. Kalau yang pertama tadi ilmu yang wajib untuk setiap individu untuk menimbanya dan tidak bisa terwakili oleh yang lainnya. Yang kedua adalah fardu kifayah. Wa huwa fardul kifayah minal ilmi. Fahuwa maduna dhalik. Yaitu mencari ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Fahuwa maduna dhalik. Yang hukumnya tidak seperti fardu ain. Wal ishtighalu bihi afdalu minal ishtighali bi qurubati nawafilan ibadat ala sahih min aqwali ahli al-ilmi. Menyibukkan menimba ilmu walaupun itu sifatnya fardu kifayah lebih utama dari menyibukkan diri untuk melakukan amalan-amalan sunnah menurut pendapat yang sahih dari pendapat para ulama. Contoh, salat malam itu kan salat yang paling mulia di antara sholat-sholat sunnah yang ada. Tapi kalau kita tidak bisa menggabungkan antara sholat malam dengan menimba ilmu, waktu hanya bisa untuk menimba ilmu, sehingga sholat malam gak bisa kita lakukan. Dahulukan menimba ilmu. Kenapa? Sholat malam itu faedahnya terbatas untuk pelaku. Sedangkan menimba ilmu, manfaatnya untuk yang menimba ilmu dan untuk orang lain. Sesuatu yang maslahatnya lebih umum tentu lebih ya mulia. Contoh yang disebutkan dalam kisah Al-Imam Syafi'i pada satu malam menginap di rumah Imam Ahmad. Disuguhi makan malam, makannya banyak. Kemudian istirahat, tidak tahajud, bangun salat subuh, tidak wudu, langsung salat subuh. Keluarganya heran. Mereka sudah ragu, ini bukan Imam Syafi'i yang sering kita dengar berarti. Masa ulama kok makannya dokoh kayak gitu? Apa? Istilahnya maruk ya kan? Banyak. Kok malam enggak tahajud? Padahal kebiasaan ulama kan tahajud. Ya, masa ada ulama enggak tahajud, saya enggak salat malam lah. Enggak witir itu kan nemen lah. Bangun tidur enggak wudu langsung salat subuh. Sesaat Imam Ahmad bertemu dengan Imam Syafi'i. Wahai Imam Syafi'i, keluarga saya punya catatan, 3 catatan untuk Anda. Ketika Anda menginap di rumah saya suguhi makan malam, kok Anda makan dengan apa? Lahapnya. Ya. Kebiasaan ulama itu kan makannya sedikit, ya kan? Gak banyak, ya kan? Kata Imam Syafi'i, belum pernah saya dapatkan makanan yang bersih dari syubhat. Ingat ya, bukan bersih istilahnya ini, airnya bersih, bukan itu. Betul-betul dari hasil yang 100% apa? Halal. Lebih dari makanan kamu. Mengapa saya tidak mengenyangkan perut ini dari makanan yang istilahnya 100% apa? Ini halalnya halal benar loh, bukan cuma ditulisan di apa kaleng itu kan. Ini betul-betul dari hasil yang apa? Halal. Ya, luar biasa. Diterima enggak alasan ini? Diterima, ya kan? Adapun saya kenapa tidak tahajud? Saya semalaman memikirkan hadis ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Hadis tentang Nabi memanggil anak kecil dengan panggilan Abu Umair. Hadis ini sama Imam Syafi'i direnungkan. Gak bisa tidur, semalam suntuk di atas ranjang, tubuhnya kelihatan tidur, tapi benaknya memikirkan hadis ini. Beliau bisa mengeluarkan 1000 faedah dari hadis ini. Kata Imam Syafi'i, menimba ilmu lebih utama dari sholat malam. Kenapa? Kalau sholat malam manfaatnya untuk pelaku. kalau menimba ilmu manfaatnya untuk pelaku dan untuk orang lain. Sesuatu yang masalahnya lebih luas, lebih utama dari yang terbatas. Adapun kenapa saya tidak salat subuh tidak wudu, ya karena saya belum tidur. Artinya semalaman di atas ranjang tidak apa? Tidak tidur. Tubuhnya sih berbaring, tapi ya pikirannya menerawang, ya memikirkan ilmu. Ini jawaban dari Imam Asy-Syafi'i. Kama warada 'anil Imam Ahmad rahimahullah annahu qala, sebagaimana telah datang penjelasan dari Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan ta'allumul ilmi wa ta'limuhu afdalu minal jihad wa ghairihi mimma yutatawwa'u bihi. Menimba ilmu dan mempelajari dan mengajarkan ilmu lebih utama dari jihad dan selainnya dari yang sifatnya sunnah. Jihad kan ada yang sifatnya jihad sunnah. Puasa juga ada yang puasa sunnah. Kalau misalnya saya pas hari Senin, misalnya padat dari pagi sampai sore belajar, ya. Kalau saya puasa sunnah Senin misalnya, gak bisa maksimal dalam menimba ilmu, ya lebih utama gak puasa. Kenapa? Tadi menimba ilmu manfaatnya untuk kita dan untuk orang lain, ya sementara puasa terbatas untuk pelaku. Wa nahnu qad adrakna ba'da kibari sinni bi baladina hadha minal amah yahfaduna ba'da mutunil aqidah. Kita kata Syekh ya Abdul Salam Barjas, kita dapat di sebagian orang-orang tua di negeri kita ini, yakni di Saudi Arabia, orang-orang awam, tapi mereka menghafal sebagian matan-matan akidah. Ya, bukan apa namanya dandang gula, bukan ketuk dan lain sebagainya, bukan walang keke, bukan, tapi apa ini apa namanya, orang tua kan ya apalnya gitu biasanya kan ya. Tapi ini menghafal sebagian kitab-kitab akidah al-usulis salasah, seperti kitab al-usulis salasah, tiga pondasi utama. Ini kitab yang semoga Allah berkahi penulisnya. Ya, ini kitab yang luar biasa manfaatnya. Tiga pondasi utama yang harus diketahui oleh seorang muslim. Mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Rasulullah. Dan tiga hal ini pula yang akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir nanti ketika di ya alam kubur. Mayit akan ditanya tentang siapa Tuhannya, Rabbnya, apa agamanya, dan siapa nabinya. Dan yang bisa jawab adalah orang yang mengamalkan. Yang mengamalkan apa yang dituntut oleh ya tiga hal tadi. Ya, orang kalau mengenal Allah ya dia tentunya takut kepada Allah, ya menjalankan ibadah hanya kepada Allah. Ya, karena bagaimana orang enggak kenal Allah dia akan beribadah kepada Allah? Tak kenal maka tak sayang. Ya. Mengenal Rasulullah, ya, sehingga kita mencintai Rasulullah, mengikuti Rasulullah, berakhlak akhlak Rasulullah, mengenal Islam. Islam ini apa sebenarnya? Ya, yang terkumpul dari ibadah, akidah, akhlak dan muamalah. Hanya orang yang mengamalkan tiga hal ini yang nanti akan mampu menjawab ya pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur. Wa kashfi asyubuhat, dan kitab kashfi syubuhat, menyingkap syubhat para pemuja kubur. Karena ada ucapan dari sebagian orang bahwa yang namanya syirik itu kan kalau nyembah patung. Tapi kalau kita minta kepada orang yang sudah mati ya bukan syirik. Ini orang yang enggak ngerti dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Dikira dulu orang-orang musyrikin Quraisy, orang-orang Arab dahulu, mereka hanya nyembah patung. Mereka menyembah malaikat, mereka menyembah bintang, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah batu, ada yang bahkan yang menyembah ya orang saleh. Di Jazirah Arabia waktu itu ada patung namanya Lata dan Uzza. Itu aslinya Lata dan Uzza itu orang saleh, orang baik. Kemudian mereka buat patung untuk mengingat, mengingat jasa-jasa orang ini. Kemudian datang generasi berikutnya menyembah. Aslinya itu Lata dan Uzza itu orang-orang yang apa? Saleh dulunya. Jadi jangan kira yang namanya syirik itu hanya menyembah patung saja. Yang menyembah orang saleh tidak dikatakan syirik. Kalau ada yang mengatakan yang namanya nyembah itu kan sujud dan ruku, saya enggak nyembah. Kan saya hanya minta. Loh, siapa yang membatasi kalau ibadah itu hanya nyembah itu hanya ruku dan sujud? Minta itu justru bagian dari ibadah yang besar, kan Rasul mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Disebut riwayat lain tapi tidak kuat, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Tapi hadis tentang mukhul ibadah dinyatakan tidak kuat. Yang kuat adalah ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Lalu ya, bagaimana kamu bisa membatasi bahwa yang namanya ibadah itu hanya sujud dan ruku? Padahal meminta, berdoa itu bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah. Lagi-lagi kita katakan, ilmu itulah yang menyelamatkan seorang dari kesesatan. Ya. Kalau kita ingin tahu seberapa ilmu kita, ya, kita melihat kitab-kitab para ulama yang sebanyak itu, bahwa kita betul-betul kecil dan gak ada apa-apanya. Walaupun kita mungkin berpuluh-puluh tahun menimba ilmu, masih banyak sekali masalah-masalah agama yang belum kita timba, belum kita cakup. Banyak sekali. Jangankan masalah-masalah yang mungkin jarang kita lakukan, misalnya kayak manasik haji atau umroh, kan mungkin jarang. Hal-hal yang rutinitas setiap hari kita lakukan, terkadang saja masih banyak yang apa? Luput. Masalah wudu terkadang ya, mensela-selati jari jemari ketika wudu itu kan kadang jarang dilakukan loh, padahal itu sunnah. Orang kalau membasuh tangan ketika wudu itu dia mensela-selati jari jemari ya, itu apa namanya, kadang lupa. Walaupun itu sifatnya sunnah, tapi bukan kemudian sunnah kemudian kita anggap remeh. Jangan ya. Masih banyak. Bukan masalah-masalah yang mungkin rumit. Bahkan ada orang yang baru tahu. Saya baru tahu. Kalau orang habis hubungan suami istri, itu mandi. Dia baru tahu. Padahal umurnya udah 50 tahun. Ya kan? Artinya, dari sini kita tahu bahwa kita sangat butuh pada ilmu. Ya. Seberapapun lamanya, seberapapun banyaknya kitab yang kita baca, sebanyak apapun masyayikh, para syekh, para guru yang sudah kita menimba ilmu darinya, masih terlalu banyak ya ilmu yang belum kita ketahui. Ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir berada di atas perahu, kemudian di sisi dari perahu itu ada burung, kemudian turun minum dari air laut, maka Nabi Khidir mengatakan, wahai Musa, ilmunya saya dan kamu dibanding dengan ilmunya Allah seperti burung ini minum dari lautan yang dalam ini. Seberapa burung itu minum dari air laut, dan seberapa air laut yang masih tersisa setelah diminum oleh burung. Artinya ilmu kita itu segini, ilmunya Allah sangat luas. Makanya Allah mengatakan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Sehingga kalau ilmu kita sedikit, jangan gembeleng. Jangan kemudian apa, takabur. Wah, akeh ilmune. Jangan seperti itu. Masih sedikit. Akan diketahui sedikitnya terutama ketika menghadapi masalah. Akan diketahui sedikit dan minim ilmunya, kalau kita duduk di hadapan masyayikh kayaknya enggak ada apa-apanya. Ya. Yang terkadang sudah dipanggil fadilatul ustad, ya. Tapi kalau di hadapan masyayikh ya enggak ada apa-apanya. Ya mungkin untuk ngajar TK aja belum tentu direkomendasi, mungkin ya kan. Karena memang ya ilmu ini luas, ya. Dan Allah SWT dengan ilmu ini angkat kedudukan ya sebagian hambanya. Allah SWT mengatakan narfa'u darajatim man nasya. Berkata ulama salaf, ai bil ilmi. Kami angkat orang yang kami kehendaki sekian derajat. Kata ulama ahli tafsir, yakni dengan ilmu kami angkat sebagian orang pada derajat yang tinggi. Sekarang kalau mau dibilang Nabi Yusuf itu hidupnya jauh dari kasih sayang orang tua, jauh dari keluarga, disakiti oleh ya saudara-saudaranya. Tapi ketika dia orang yang ngerti agama, bagaimana dia menjadi pakar ekonomi? Bahkan ketika di Mesir, Raja Mesir ya, ketika itu menjadikan Nabi Yusuf sebagai apa? Bendahara. Lebih dari itu, beliau adalah Rasul dan Nabi. Ya kan? Rasul dan Nabi sudah. Ya. Gak ada sudah. Kalau nanti dibilang pakar ekonomi, nanti oh, ini juga pakar ekonomi. Lebih dari itu, dia adalah Rasul dan Nabi. Ya kan? Apa yang menyampaikan dia kepada derajat seperti itu? Ilmu. Ilmu. Nabi Ibrahim bisa mengalahkan hujjah Raja Namrud. Itu dengan apa? Ilmu. Ya. Bisa mengalahkan penguasa yang zalim. Ya. Ketika mendebatnya dengan ilmu. Ya. Allah SWT angkat sebagian orang ya dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Sebagian orang awam di negeri sana, Saudi Arabia, ada orang-orang yang menghafal al-usul salasa, kasyfus syubuhat, wat-tauhid, matan kitab at-tauhid, wa yafaduna adabal masyi ila shalah, dan mereka menghafal kitab adabul masyi ila shalah, adab berjalan menuju salat. Ini kitab kecil karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan disyarah oleh para masyayikh. Di antaranya oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abad hafizahullah. Wa kullu hadha min athari da'wat al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah. Ini semua termasuk dari barokah ya dakwah al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab, wa min barakatiha. Dari peninggalan dakwah beliau dan barokah dakwah Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Walaupun banyaknya orang yang membencinya, walaupun banyaknya orang yang menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik, tapi agama ini milik Allah, Allah pula yang akan menjaganya. Sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi takdir dari Allah, siapapun yang menyuarakan kebenaran pasti di sana ada orang yang siap untuk apa? Menghadang. Itu sudah pasti. Ketika Rasul alaihi salatu wasalam awal-awal menerima wahyu, bagaimana enggak terkejut, bagaimana enggak kaget dan takut. Sendiri beribadah di goa, tiba-tiba datang makhluk yang aneh, memeluk Nabi, mendekap sampai Nabi apa? Sesak nafasnya. Seraya mengatakan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Dengan menyebut nama Rabbmu yang telah mencipta. Kata Nabi, saya enggak bisa baca. Duduk lebih apa namanya erat lagi sampai sesak nafasnya. Ternyata ia adalah malaikat yang turun kepada Nabi ya, membawa wahyu dari Allah. Pulang dari gua menggigil. Ketakutan. Ya wajarlah. Ya, wajar. Ya. Maka Khadijah membawa Nabi kepada Waraqah bin Naufal, seorang ahli kitab. Ketika Nabi, ya ketika Khadijah dan Nabi telah sampai di hadapan Waraqah bin Naufal, maka Khadijah bercerita. Ini Muhammad suami saya gini-gini. Kata Waraqah bin Naufal, itu adalah malaikat yang turun pada Musa. persis sama sudah. Itu wahyu. Duh, seandainya aku ketika nanti kamu wahai Muhammad diusir oleh kaummu, aku dalam keadaan kuat dan muda, aku akan bela kamu. Ini awal-awal dakwah sudah diberitahu. Kata Rasul, awa mukhrijiyahum, apa mereka kaumku akan mengusir aku dari Mekah? Ya. Kata Warqa bin Nawfal, tidak ada seorang pun yang datang membawa seperti apa yang membawa, kecuali akan dimusuhi. Ya. Hadis ini bukan kemudian malah menakut-takut, ah, kalau kita ngikuti al-haq malah kita dimusuhi oleh orang. Jangan kayak gitu. Ya. Kita kalau tidak mengikuti al-haq malah akan diperalat oleh orang-orang jahat. Kalau kita tidak mau tunduk kepada kebenaran, kita akan menjadi ya budaknya kebatilan. Akan lebih menjerat. Hati itu di tangan Allah. Orang yang tadinya benci kepada kita, bisa jadi Allah balikkan menjadi orang yang cinta kepada kita. Kalau kita terus mengamalkan agama, kalau kita benar-benar menjalankan syariat ini, ya, kayak apapun permusuhan orang, akan berlalu. Anggap saja kayak angin yang apa? Berlalu. Ya. Seperti itu. Jadi bukan kemudian menjadikan mental kita ciut, menjadikan kita jadi minder, jangan. Ya, justru ya, kalau kamu jadi orang jahat, penolong kamu ya penjahat. Tapi kalau kamu jadi orang baik, penolong kamu adalah Allah. Penolong kamu siapa? Allah. Ya, mengatur jagat raya ini. Ya. Soal orang-orang yang enggak senang benci ya kepada dakwah ini hal yang biasa. Hal yang biasa. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya mengatakan tentang orang-orang yang tidak suka ya dengan dakwah ini ya. Bahkan para syayatin minal insi wal jinni, para syaitan dari kalangan jin dan manusia ya. Qad batatil baghdau min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Telah tampak kebencian dari mulut-mulut mereka. Dan apa yang mereka sembunyikan di dada mereka dari kebencian lebih besar lagi. Tapi ingat, agama ini milik Allah dan Allah pula yang akan menjaganya, ya. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan menyempurnakan agama ini walaupun ya orang-orang kafir tidak menyukainya. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam masih di Mekah waktu itu, dan kondisi sahabat waktu itu sedikit dan disakiti dengan ucapan dan perbuatan oleh orang-orang musyrikin. Ketika Nabi waktu itu sedang bersandar tubuhnya di dinding Ka'bah, datang beberapa sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, ala tad'allaha lana, ala tastansir lana, ya Rasulullah, tidakkah Anda berdoa untuk kami? Tidakkah Anda memohon pada Allah agar kami dimenangkan atas musuh-musuh kami? Nanti mereka sudah mengalami siksaan, penderitaan. Dan bukan mereka saja, Rasulullah juga seperti itu. Ya. Maka Rasul alaihi salatu wasalam, di saat-saat masih sedikit seperti itu, disakiti, memberikan harapan yang luas bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan agama ini. Sampai nanti akan ada orang berjalan dari Son'a ke Hadramut, tidak ada lagi yang ditakuti kecuali orang khawatir atas, mengkhawatirkan kambingnya akan dimakan serigala. Artinya aman. Kondisi aman sudah. Kalau serigala ya wajar kalau menerkam kambing. Tapi orang itu aman nanti. Bahwa agama ini akan menebar. Lihat intinya, Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, beliau ya memberikan harapan yang jauh. Dalam kondisi sedikit, dalam kondisi apa? Disakiti. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, walakinnakum qaumun tasta'jilun. Akan tetapi kalian adalah kaum yang ingin cepat-cepat. Ingin cepat-cepat menang, ingin cepat-cepat ada pertolongan sebelum ada perjuangan. Ini juga pelajaran bagi kita. ya, bahwa kita jangan kemudian sehari dua hari, sebulan dua bulan, setahun dua tahun berdakwah, kita berharap semua orang akan menerima dakwah ini. Tidak. Butuh waktu, butuh proses. Ya. Walhamdulillah apa yang kita dapatkan di tempat ini, barakallahu fikum, adanya masjid yang bisa untuk menyuarakan al-haq, untuk bisa ya bersama-sama menjalankan ibadah, sholat berjamaah, dan aktivitas keagamaan. Juga alhamdulillah fasilitas yang lainnya ini butuh disyukuri. Butuh disyukuri. Kita belum banyak berjuang. Kita belum banyak berbuat. Kita belum banyak berkorban. Tapi Allah SWT ya, telah memberikan kemudahan bagi kita. Kita butuh bersyukur kepada Allah ya, dengan sebanyak-banyaknya. Dan tentunya apa yang telah diwariskan oleh ulama kita dari kitab-kitab kita kaji. Kita pelajari kitab-kitab yang ringan, kemudian nanti beranjak pada yang berat dan yang berat, seperti itu. Kitab-kitab seperti Al-Usulus Thalatsah, Kasfus Syubuhat, ya, Adabul Masyi' ila Shalah, ini kitab-kitab kecil, tapi ini manfaatnya luar biasa. Ya. Mendidik seorang muslim untuk cinta pada Allah. Mendidik seorang muslim untuk cinta pada Ar-Rasul. Yang kecintaan kepada Allah dan Rasulnya melebihi dari cintanya kepada siapapun. Kalau ini sudah tertanam dalam hati seorang muslim, dia akan rela mengorbankan waktunya. Dia akan rela mengorbankan tenaganya, mengorbankan hartanya. Dia akan rela bahkan mengorbankan nyawanya demi agama ini. Tapi tadi penanaman nilai-nilai akidah ya, dari kitab-kitab tadi sudah kita upayakan sejak dini. Ya. Kita upayakan sejak dini. Sebagaimana Ar-Rasul alaihi salatu wasalam menanamkan nilai-nilai akidah kepada sahabat Ibnu Abbas waktu itu masih kecil. Kenapa? Menimba ilmu di saat masih kecil itu ibarat ngukir di atas batu. Kalau nimba ilmu sudah tua kayak kita ini, kayak ngukir di atas balokan apa? Es itu. Tapi bukan, wah balokan esnya cepat lelehnya. Saya naik gitu. Menimba ilmu tidak ada batasnya. Kalau memang Allah beri hidayah, kita sudah tua seperti ini, ya alhamdulillah. Ada orang yang sudah tua, ternyata tetap di atas penyimpangannya, di atas kesesatannya. Alhamdulillah, syukuri sudah. Apa yang nyantel, alhamdulillah, apa yang belum kita terus kaji. Seperti itu. Tapi ingat, ya. Selama anak itu masih muda, masih kecil, kita tanamkan kepada anak-anak kita ya, nilai-nilai akidah, nilai-nilai agama. At-ta'allum fis shighar kan naqshi 'alal hajar. Apa namanya? Menimba ilmu di saat kecil ibarat mengukir di atas batu. Lama ukiran tadi akan awet, ya kan? Seperti itu. Ya. Terutama kitab-kitab ini. Kitab-kitab kecil. Ya, mereka apa namanya? Dianjurkan untuk menghafalnya. Terlebih misalnya di lembaga pendidikan seperti ma'had, pondok seperti ini memberikan tasyi' spirit. Hafal kitab ini hadiahnya ya misalnya sarung. Ya. Hafal kitab ini hadiahnya sepeda gunung misalnya. Semangat. Enggak apa-apa yang seperti ini. Berikan tasyi' semangat. Orang yang ingin meniti kebaikan butuh diberi apa? Semangat, ya. Oh, nanti enggak ikhlas. Yang namanya ikhlasan itu akan datang dengan sendirinya. Ya. Tapi yang namanya amal itu butuh adanya apa? Pendorong ya, agar kita semangat. Gitu ya. Mas, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.